Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah mengisi hidup kami, memberikan hidup kekal kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin Engkau menjadi Allah yang betul-betul mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya sebagai anak-anak Allah, kami boleh hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Allah di tengah dunia yang gerab ini. Tuhan berkati kami, firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, tuntunan untuk kami hidup di tengah dunia ini. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Arahkan hati dan pikiran kami ya Roh Kudus supaya kami dapat fokus kepada firman Tuhan dan tidak terganggu oleh pesan apapun, pesan BlackBerry atau pikiran-pikiran yang mengganggu, SMS atau banyak hal-hal lain yang selama ini mengganggu, mendistract pikiran kami. Hari ini biarlah menjadi fokus buat kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya expect-nya hari ini, bukan expect-nya, saya pikir hari ini yang datang kebaktian sedikit. Gitu ya. Karena yang lain ada di puncak arus mudik, antri di tol. Begitu ya. Tapi bersyukur jemaat Cimone selalu bersemangat antrinya di gereja. Amin. Tadi saya tersemangati Bapak Ibu sekalian, saya tadi bilang kepada Pak Habil, saya sedang dalam kelelahan yang tinggi sebetulnya. Saya baru pindah rumah dan itu angkat-angkat barang banyak, gergaji sendiri dan sebagainya, pekerjaan yang jarang saya lakukan. Belum lagi mengurusi IPK selama liburan ini, banyak hal yang harus dibereskan. Lelah sekali tetapi jadi semangat duduk di situ mendengarkan pujian yang Bapak Ibu naikkan dengan semangat. Semua menunjukkan bahwa jemaat di Cimone adalah jemaat yang bersemangat menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan. Amin. Lanjutkan semangat ini, Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang tiga tulah kedua. Ini tema khotbah yang paling susah. Opo sih? Waktu saya bertemu dengan Pak Bagio, nanti hari Minggu khotbahnya apa ya? Tiga tulah kedua Pak Petrus. Terus terang begitu mendengar itu saya kepikiran terus. Udah banyak kerjaan. Ini tema apa, gitu ya. Tapi puji Tuhan, dengan tugas menyampaikan firman Tuhan ini, saya mendapatkan berkat sendiri dari apa yang akan kita renungkan bersama. Sebelum saya membagikannya, saya sudah diberkati Tuhan. Semoga hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Setelah mari kita membaca dari Keluaran 8, ayat yang ke-20 sampai 23. Ini tentang tulah keempat. Ayat genap saya bacakan, ayat ganjil saudara yang membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal sehingga di sana tidak ada terdapat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Amin. Saudara, yang baru kita baca adalah tulah keempat ya, tentang pikat. Pikat ini lalat pikat. Nah berikutnya kita baca ya Keluaran 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. ini adalah tulah yang kelima, yaitu tentang apa? Sampar, penyakit sampar. Ya, yang mengena kepada ternak. Berikutnya kita baca dari Keluaran pasal 9 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ini adalah tulah yang ke-6. Tentang apa ini? Gelembung-gelembung gitu ya. Bentol-bentol, ini bukan bentol sesekalian ya. Mungkin ini adalah yang disebut dengan cacar atau little pox. Saudara sekalian masih ingat tulah pertama apa? Air menjadi darah. Tulah kedua apa? Kodok goreng. Wah, kalau katak ini masalahnya di Mesir sih ya. Kalau banyak orang Chinese di sana malah dia masak. Tapi tidak sembarang katak, saudara. Katak yang bikin rusuh di mana-mana dan akhirnya bangkainya menjadi bau yang menyengat. Betul ya? Mengganggu sekali. Bahkan katak itu banjirnya banyak, saudara, sampai dikatakan masuk ke tingkap-tingkap, masuk ke kamarnya orang kaya. Di zaman Mesir dulu, saudara, kalau orang yang mampu itu rumahnya itu dua lantai. Lantai pertama buat para pekerja, lantai keduanya buat tuannya. Sampai masuk ke kamar tuannya di lantai dua, itu kataknya hebat banget, bikin susah. Tulah ketiga, nyamuk. Waktu itu belum ada baygon. Tapi kalau ada baygon pun, saudara, berapa liter saya enggak tahu, karena ini tulah. Tulah Tuhan maksudkan supaya untuk menghukum, dan itu pasti mengganggu. Kalaupun itu ada baygon pun enggak akan mati, betul ya? Karena maksud Tuhan adalah untuk menghukum dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, so sekalian, maksud tulah ini diberikan, saya pikir karena ini adalah serial apa preaching sermon, maka mungkin sudah pernah disampaikan di dalam khotbah pertama. Tetapi yang menarik, so sekalian, yang akan kita renungkan di sini adalah bahwa bagaimana tulah-tulah itu kemudian menjadi sebuah makna buat kita hari ini. Sudah perhatikan kisah tentang, ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam apa yang kita renungkan hari ini. Sudah perhatikan pada waktu Musa diutus oleh Tuhan bertemu dengan Firaun. Sebelum tulah diberikan, maka dikatakan di dalam pasal 7, Musa datang membawa tongkat, betul ya? Lalu tongkat Harun itu dijatuhkan di depan Firaun menjadi ular. Nah, saudara perhatikan kisah itu. Ketika itu dilakukan, Tuhan ingin menunjukkan beda, ada sebuah kuasa besar. Ini bukan bicara perdebatan manusia. Maka Tuhan tunjukkan satu hal yang ajaib. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi. Ketika tongkat Harun menjadi ular, maka berikutnya apa reaksi Firaun dan pengikutnya? Masih ingat gak? Ahli sihir itu kemudian ikut juga meniru melakukan. Tongkatnya ditaruh dan jadi ular juga. Betul gak? Mereka melihat bahwa ini adalah pertarungan kuasa, kompetisi. Mari saya lakukan juga dan saya bisa. Bisa gak akhirnya? Bisa. Lalu kemudian tulah pertama. Waktu tulah pertama, air menjadi darah. Kalau sudah baca teliti dan masih ingat khotbah minggu lalu, maka ketika air menjadi darah, berikutnya ahli sihir melakukan juga gak? Hah? Iya, melakukan. Sudah baca. Bisa enggak? Bisa. Dan oleh sebab itu dikatakan Firaun jadi semakin keras. Walaupun itu mengganggu, manusia juga bisa lakukan, orang saya juga bisa dengan kuasanya. Itulah kedua, kodok, betul ya? Katak keluar dari sungai Nil. Pertanyaannya, ahli sihirnya melakukan itu juga enggak? Halo? Iya, melakukan juga. Bisa enggak? Bisa juga, walaupun mengganggu. Tapi dia juga bisa melakukan juga. Waktu yang ketiga, dari abu dilempar jadi nyamuk. Apa? Tongkat dipukulkan tanah, kemudian semburat jadi nyamuk. Ahli sihirnya melakukan juga enggak? Berusaha melakukan. Bisa enggak? Halo? Nah, ini versinya beda, ada yang bisa, tidak bisa. Mungkin Alkitabnya beda. Saudara, perhatikan ayatnya. Keluaran 8, ini bicara soal nyamuk, saudara. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Mereka mulai masuk kepada limit mereka. Mereka tidak dapat. Lalu kemudian ayat berikutnya yang menarik. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun. Apa? Inilah tangan Allah. Mereka mulai sadar, ini loh batas limit kami melakukan kuasa itu. Ternyata ini adalah more than we can do. It is not belong to the hand of man. Ini bukan pekerjaan tangan manusia. Sebagai ahli sihir saya dapat melakukan, mungkin sulap dan sebagainya. Ini limit batas dan saya sadar. Ini tangan Allah, bukan tangan Harun atau Musa. Ini bukan manusia yang berbuat, ini Allah. Betul ya? Tapi Firaun masih berkeras. Nah, waktu itulah keempat. Yang tadi saudara baca, kalau saudara baca sampai tuntas, karena tadi tidak saya bacakan, kita ajak baca semuanya. Itulah keempat, ketika dikatakan didatangkan lalat, ahli sihir sudah tidak ada ceritanya lagi. Betul enggak? Kenapa? Mereka tahu limit mereka sudah. Ketika kemudian berikutnya apa? Sampar. Ahli sihir ada catatannya enggak di Alkitab melakukan juga mukjizat yang sama? Tidak. Sudah enggak ada suaranya lagi. Nah, yang menarik perhatikan tulah keenam. Pada waktu tulah keenam, yaitu bentol-bentol cacar, gelembung-gelembung tadi itu. Pertanyaannya adalah, ada dicatat enggak tentang ahli sihir? Halo? Baca lagi deh. Coba baca Alkitabnya. Apa yang dicatat tentang ahli sihir di dalam Alkitab ketika bicara itu? Tulah keempat, udah nyerah, gak mau bersaing lagi. Tulah kelima, udah nyerah, tidak berbuat apa-apa lagi. Sekarang pada waktu tulah keenam, apa yang terjadi? Apa? Dia membuat saingan lagi, membuat lagi hal yang berbeda, bersaing. Yang dicatat apa? Apa tentang ahli sihir? Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga apa? Ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Kesakitan, bingung gimana. Kenapa? Karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Saya enggak tahu apakah bentol-bentolnya seperti ini. Ya. Sekalian, saudara lihat gini aja, kemarin saya mencoba mencari gambarnya ini aja rasanya badan udah gatal sendiri. Betul enggak? Saudara lihat ini gatal enggak? Baru lihat aja gatal, apalagi kalau betul-betul bentol itu ada. Kalau yang pernah sakit cacar, ya, saudara mulai rasakan bingungnya, demam dan rasa perih dan sebagainya. So, sekalian, masalahnya sekarang, bahkan bukan mereka bisa mau bersaing kuasa dengan Tuhan, bahkan mereka sendiri pun menjadi korban, merasakan bukan jadi sadar limit mereka, bahkan mereka mulai tunduk, takluk, tidak berdaya. Karena kuasa tangan Tuhan yang besar itu kemudian juga mengena, menjadi tulah buat mereka sendiri yang para ahli itu. Saudara, terlepas dari apa tujuan dari tulah ini dan sebagainya, karena itu umum tujuannya adalah untuk mengingatkan Mesir, Firaun, tentang Allah yang maha kuasa itu. Dan menghukum mereka supaya melepaskan orang Israel. Tetapi makna dari bagian ini sendiri bagi saya strong sekali untuk mengingatkan kepada kita. Apa yang Tuhan ingin ingatkan? Surah poin pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa apa? Kuasa Allah melebihi kuasa manusia. Amin. Si ahli sihir ini menganggap, oh Musa, Harun, engkau ingin menampilkan performance of a power, the power. Kami juga punya power. Bahkan ketika dikatakan ini kuasa Allah loh, Musa mengatakan ini Allah yang memampukan kami. Mereka masih mengatakan, ya ayo kita adu kuat. Mereka tidak sadar, manusia itu tidak punya kuasa. Kalaupun punya kuasa, kuasanya itu dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Amin. Authority, power, semua itu dari Tuhan. Saudara, belajar dari bagaimana Tuhan menegur bangsa Mesir. Mari kita sekarang sama-sama juga mengingat bahwa power kita, kuasa kita itu berasal dari Tuhan. Kuasa manusia itu limited. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Sehingga kalau engkau mengalami kesulitan hidup, engkau berkata, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kuasa Allah tidak terbatas. Amin. Tapi di bagian lain ketika bicara hal ini, sesekali ini mengingatkan kita. Jangan kita menjadi orang yang arogan. Saudara mungkin berkata, Pak Petrus, saya gak pernah seperti orang ahli sihir itu menantang kompetisi dengan kuasa Allah. Saya percaya jemaat Cimuning tadi saya katakan bertumbuh dalam Tuhan semangat. Gak mungkin deh nantang-nantangin Tuhan, betul gak? Tapi saudara sekalian dengan cara yang berbeda, banyak orang Kristen menantang berkompetisi dengan kuasa Allah. Kapan? Yaitu ketika kita berkata, mana Tuhan? Buktinya Tuhan, engkau tidak memberkati saya. Ketika ditanya, diingatkan, hey, kalau engkau bisa hidup hari ini, bisa makan hari ini, itu karena kuasa Tuhan yang menyediakan berkat buat engkau. Lalu biasanya apa? Orang-orang Kristen yang pahit hati seperti ini akan berkata, masa itu berkat Tuhan? Itu jerih lelah saya sendiri. Kalau saya enggak banting tulang kerja keras, mana bisa saya makan seperti hari ini? Betul enggak? Pernah dengar yang seperti itu, saudara? Saudara, kalau saudara pernah dengar seperti itu sama saja sedang berkata, yang terjadi hari ini Tuhan adalah karena kuasa saya, kemampuan saya. Saudara, kadang-kadang kita ada di dalam limit seperti itu, malah kemudian kita mempertanyakan mana kuasa Tuhan, mana kasih Tuhan. Saudara, saya pernah saat-saat mengalami kesulitan, saudara kan gak tahu kan kalau hamba Tuhan itu susahnya apa. Apalagi saudara tahunya, wah saya direktur. Ya direktur juga punya susah juga kan. Saudara gak pernah tahu ada saat-saat di mana saya di kantong cuma ada uang sedikit dan cuma tabungan sedikit. Saya tidak sedang mengeluhkan dan saudara jangan pernah menolong saya untuk hal itu. Izinkan Tuhan bekerja melalui saya. Karena di dalam hal itu pun, di dalam kesulitan itu pun, ketika makan nasi sama tempe, gitu ya, mami tanya, kok makannya cuma tempe aja? Senyum, puji Tuhan mami, tempe pun berkat Tuhan. Mami mau tahu, anakku gak punya uang. Saudara, saya tidak exaggerating, saya tidak akan ceritakan lebih banyak dari itu, nanti dikira saya mau minta-minta, jangan pernah nolong saya untuk hal yang seperti itu. Izinkan saya menikmati sukacita di dalam saat seperti itu. Tetapi saat-saat seperti itu menjadi air mata tersendiri buat saya duduk di pojok, berdoa. Di pagi hari, saya biasa bangun 4:30 pagi, duduk tenang dan menangis, Tuhan, ada saat saya bisa dengan leluasa pergi ke restoran makan steak, mengajak teman anak saya makan mie yang enak. Ada saat di mana kadang-kadang karena pengeluaran begitu banyak, renovasi rumah, tolong keluarga di sana dan sebagainya, nekat, karena dulu saya orang miskin. Saudara, saya pernah akan ceritakan, saya makan nasi sama garam saja, waktu masih kecil itu berbulan-bulan. Karena punya pengalaman itu, saya kalau pakai uang juga nekat. Udahlah gak apa-apa, uang cuma ada sedikit, bisa tolong keluarga, bisa ini dan sebagainya. Begitu udah akhir bulan baru terasa, seminggu uang di tabungan cuma sedikit. Belanja saya sudah bilang Tuhan, tiap hari berdoanya, God's provide. Tetapi ketika makan nasi, tetap nasi sama tempe saudara, enggak menjadi daging tempenya. Maka saya katakan, tempe pun adalah karya Tuhan. Amin. Kalau masih dapat makan tempe, bahkan kadang-kadang saya melatih diri saya makan nasi sama garam supaya mengingat dahulu ketika susah itu. Garam, nasi sama garam pun bukan jerih lelah keringat saya. Bukan jerih lelah keringat kita. Amin. Sehingga kita bisa mengatakan sambil makan nasi sama garam, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Tidak perlu nasi itu kemudian menjadi emas, tidak perlu tempe itu menjadi daging untuk kemudian mengatakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi nasi dan garam, tempe, tahu atau cuma kerupuk, semuanya itu tetap bukan jadi lelah manusia. Itu adalah kuasa Tuhan. Amin. Saudara, hari ini jangan menjadi seperti ahli sihir atau orang atau Firaun yang merasa inilah kuasa kami. Jangan menjadi bertarung, berkompetisi dengan Tuhan dalam menyatakan kuasa. Karena di bagian apapun juga, tidak ada satupun yang memampukan kita melakukan sesuatu kalau bukan karena kuasa Tuhan. Amin. Itu buat hidup kita. Demikian juga dalam pelayanan. Setelah berkali-kali saya harus menundukkan diri di hadapan Tuhan karena saya ini punya tendensi untuk sombong. Tuhan memberikan saya talenta, kecerdasan, IQ saya tinggi. Apa yang saya lakukan banyak, tetapi saya harus mengatakan di akhir semuanya. Dan selama itu melayani Tuhan, bukan karena kepandaian saya. Bukan karena apa yang dimiliki. Tetapi kalau hari ini pelayanan boleh berjalan, kuasa Tuhan yang memampukan. Amin. Berapa kali di dalam khotbah di mimbar, so sekalian, saudara tidak tahu bagaimana dapurnya pendeta. Benar ya? Dapurnya pendeta itu adalah persiapannya pendeta. Kadang-kadang udah kelelahan. Kadang-kadang dengan hati yang hancur, air mata. Kadang-kadang difitnah, kadang-kadang ada masalah keluarga, kadang-kadang baru kelelahan semalam melayani jemaat sampai larut malam dan sebagainya. Di dalam limit persiapan khotbah yang ada. Kalau khotbah kemudian orang dapat berkat. Luar biasa Pak Petrus, luar biasa Pendeta Bagio, luar biasa Lause, khotbahmu baik jadi berkat buat kami. Kadang-kadang kita hamba Tuhan malu, Tuhan, tadi siapa yang berkhotbah ya sebetulnya? Roh Kudus yang memampukan. Amin. Makanya saudara sekalian, kalau ada pengkhotbah bagus, dia tidak boleh sombong. Kalau saudara memberikan salam nanti kepada saya, Pak Petrus, terima kasih khotbahnya jadi berkat. Tetap injakkan kaki saya, nginjek kaki saya supaya kaki saya tidak melayang. Ya. Kalau mau menghibur, memuji hamba Tuhan, pastikan sambil salaman injek kakinya supaya kakinya enggak ngawang, saudara. Karena kalau udah jadi sombong, lupa bahwa kuasa yang bekerja adalah kuasa Tuhan. Enggak ada hamba Tuhan yang mampu mengubah hidup dan jiwa manusia kecuali Roh Kudus memakai khotbahnya, Roh Kudus memakai kunjungan besuknya, Roh Kudus memampukan pelayanan kita. Demikian juga siapapun yang melayani Tuhan di gereja, sambutan engkau menjadi penyambut tamu, menjadi sambutan yang penuh semangat, menyemangati jemaat. Pujian yang engkau pimpin hari ini menjadi berkat. Musik yang engkau mainkan jadi berkat. Semuanya bukan karena pandai dan hebat kita, karena kuasa Tuhan yang bekerja semata-mata. Amin. Jangan pernah berkompetisi kuasa dengan Tuhan. Akui Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh hidupmu, bersandar di dalamnya. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang saya ingin mengajak saudara sekalian merenungkannya, mari kita lihat Keluaran 8. Saudara sekalian, di dalam Keluaran 8 ayat 20-23 yang tadi kita renungkan, menarik saudara sekalian. Di dalam ayat 22 dikatakan, setelah menyebutkan apa tulahnya, lalu di dalam ayat 22 Tuhan berkata, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Tanah Goshen adalah tanah tempat orang Israel berkumpul di Mesir itu menjadi budak, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui apa? Bahwa aku Tuhan eksis ada di negeri ini. Ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Perbedaan orang Israel dan orang Mesir dibedakan oleh Tuhan. Tuhan melakukan pembedaan kepada umat pilihannya. Luar biasa, bukan? Ayat berikutnya mari kita lihat. Keluaran 9. Ayat yang keempat. Dan Tuhan akan membuat apa? Perbedaan antara ternak orang Israel dan ternaknya orang Mesir. Setelah apa yang Tuhan lakukan buat orang pilihannya, umat pilihannya? Setelah untuk maksud penyelamatan, Allah membedakan umatnya dari orang berdosa. Amin. Untuk maksud penyelamatan. Saudara merasa enggak bahwa saudara dibedakan? Saudara, di dalam peristiwa itu, umat Israel, umat pilihan Tuhan, jelas-jelas mengalami bagaimana dibedakan. Dibedakan itu enak enggak? Kalau dibedakannya itu, saudara semua orang dikasih makanan yang enak, saudara dikasih makanan yang enggak enak, enak enggak dibedakan begitu? Wih, diskriminasi. Benar enggak? Kalau kebaktian di gereja ini misalnya di depan langsung kemudian diatur, Pak maaf Bapak jangan duduk di depan ya Pak ya, duduknya di belakang. Enak enggak? Dibedakan. Walaupun saudara biasa duduk di belakang, begitu penyambut tamu berkata, maaf khusus untuk Bapak enggak boleh di depan Pak, Bapak di belakang. Coba yang biasa duduk di belakang, karena duduk di belakang itu adalah sebuah kebiasaan, bukan? Bukan duduk di belakang, duduk di mana saja itu kebiasaan. Perhatikan aja, orang yang duduknya di situ, pasti di situ. Minggu depan pasti di situ. Kita itu sudah agak sedikit, apa ya, baunya udah nempel di situ soalnya. Ya? Tapi saudara biasa duduk di belakang. Lalu hari itu penyambut tamu berkata, maaf Anda berbeda dari yang lainnya, Anda tidak boleh duduk di depan, Anda duduk di belakang. Enak enggak? Enggak enak. Demikian juga kalau saudara biasa duduk di depan. Maaf khusus Anda tidak boleh di belakang lagi. Tidak boleh di belakang sama sekali, harus di depan. Enggak enak juga. Memang saya dihukum ya. Nanti saya kecipratan Pak Petrus kalau khotbah semangat gimana? So, dibedakan untuk for reason apa? Untuk alasan apa? Kalau dibedakan untuk hal yang tidak enak, maka kita tidak nyaman. Tetapi yang terjadi kepada umat pilihan Tuhan adalah dibedakan untuk maksud penyelamatan. Amin? saudara dan saya mengalami pembedaan itu untuk maksud penyelamatan. Karena saudara adalah orang-orang yang dipilih dalam kekekalan, saudara dan saya. Dipilih untuk diselamatkan. Dibedakan dari semua manusia. Kita tidak lebih baik, tapi dalam hikmat Allah yang ajaib, yang misteri, yang kita tidak tahu, kita boleh dilahirbarukan. Amin. Sehingga ada lagu berkata, "Why have you chosen me? Out of millions your child to be. You know all the wrong that I've done." Mengapa engkau memilih aku dari ribuan jutaan orang? Padahal engkau tahu aku berdosa. Kalau dipikir-pikir sus kalian, orang yang lebih saleh mencari Allah itu ada enggak? Lebih baik dari saya, lebih baik dari saudara. Saudara puasa 1 tahun berapa hari? Halo? Kalau enggak punya uang pun kita masih makan. Diajak doa puasa pun kita kadang-kadang mikir, Pak Bagio ini apa-apaan sih? Hidup dalam perjanjian lama, puasa. Gitu ya. Lalu kita berpuisi, artinya oh, alasan apapun juga daripada puasa, mendingan kita berpuisi. Sekalian, banyak yang lebih saleh dari kita dalam tutur hidup sehari-hari mencari Allah yang tidak dikenal. Tetapi kita yang berdosa dibedakan oleh Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Kembali kepada kisah Firaun ini, untuk pembedaan yang Tuhan lakukan ini, sampai-sampai Firaun pun melihat, hei, benar, ternyata Tuhan itu membedakan. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana. Kemana? Ke Goshen. Dan terjadilah sesungguhnya, dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Dalam hal ini Firaun sadar enggak bahwa dia telah dibedakan. Dan orang Israel itu mengalami pembedaan untuk maksud penyelamatan. Tahu enggak Firaun? Tahu, tapi berkeras hati. Pertanyaannya, saya tidak suka memakai angle-nya orang Mesir dalam hal ini, artinya bukan tidak suka, tidak memilih itu, karena itu khotbah masih panjang, saudara masih bisa mendengarkan bagaimana tentang tulah Allah mengeraskan hati Firaun. Tetapi yang ingin saya tanya, ayo kita lihat ke angle yang lain, perspektif yang lain. Orang Mesir kira-kira tahu enggak ya, bahwa dia, orang Israel kira-kira tahu enggak ya, bahwa dia dibedakan dari orang Mesir. Tahu enggak kira-kira? Tahu. Mencekam sekali. Di sana ada kematian, di sini tidak ada kematian. Betul enggak? Di sana ada sampar, di sini tidak ada sampar. Tahu sekali. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, kira-kira orang Israel merasa enggak sebagai orang pilihan? Mereka adalah orang yang dibedakan untuk maksud penyelamatan. Kira-kira sadar enggak? Ayo kita lihat bilangan. Bilangan 11. Kisahnya adalah beberapa waktu tidak lama setelah itu. Orang-orang Israel kemudian dibawa pergi oleh Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan menuju tanah perjanjian. Ya? Lalu di tengah jalan mereka lapar, Tuhan sediakan roti mana. Dan setelah roti mana diberikan, maka dalam bilangan 11 ini ada kisah yang menarik. Luar biasa loh, dalam perjalanan di padang tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada roti dari langit. Itu kan luar biasa. God provide, God, Allah masih menyediakan. Tapi setelah Allah menyediakan roti, kira-kira mereka menyadari enggak bahwa mereka itu berbeda. So sekalian, orang-orang bajingan. Waduh saudara, saya tidak pernah ngomong kata bajingan kecuali waktu membaca ayat ini. Maafkan saya. Ya. Saya tidak pernah ngomong bajingan di luar konteks firman Tuhan. Semarah apapun saya enggak pernah. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan orang-orang bajingan. Cukup ketika membaca ayat ini saja saudara sampaikan kata itu, tidak ketika saudara macet di depan. Orang-orang bajingan, Allah begitu melihat ini kacau banget. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lawang di padang pasir, susah makanan ajaib, Tuhan kasih roti mana? Masih ngomel. Gimana tidak disebut bajingan, betul enggak? Maaf, hanya saat khotbah dan baca ayat ini saja. Apa yang dikatakan orang-orang bajingan ini? Kita teringat kepada apa? Ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Wah, ini urusan dapur, kolokan banget, childish banget. Yang diingat sampai yang kayak gitu, betul enggak? Makanya disebut apa? Cukup di khotbah hari ini saja disebutnya bajingan. Tetapi sekarang kita apa? Kurus kering dikatakan. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sudah apa yang terjadi? Mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan yang untuk maksud penyelamatan Tuhan mendapatkan perlakuan yang berbeda, betul enggak? Tapi justru ketika mereka dibawa menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, bahkan di perjalanan diberi roti mana, yang mereka ingat bukan mereka berbeda diperlakukan lebih baik. Bahkan mereka mengatakan bahwa di tangan Tuhan kami menjadi lebih kurus daripada saat di Mesir. Bahkan mereka kemudian membedakan antara tangan Tuhan dengan tangan orang Mesir. Tangan Tuhan membuat kami kurus hari ini. Tidak ada lagi bawang prei. Kalau orang Indonesia pasti tidak ada cabai. Bahkan di tangan orang Mesir, semuanya kami dapatkan dengan apa? Cuma-cuma. Orang Mesir memperlakukan kami lebih baik daripada Tuhan. Kurang lebih itu artinya. Makanya disebut apa? Bajingan. Betul enggak? Loh, mereka sudah diperlakukan berbeda untuk maksud penyelamatan. Tuhan sebetulnya boleh saja melepas orang Israel musnah di tanah Mesir. Untuk maksud penyelamatan Tuhan selamatkan. Tuhan jadikan berbeda, ditreatment berbeda untuk dibawa ke tanah perjanjian. Tapi baru saja diperlakukan berbeda untuk maksud penyelamatan. Di perjalanan dalam rangka memenuhi janji Tuhan itu. Di dalam perjalanan yang diberkati dengan roti mana itu. Apa yang mereka ingat? Mereka tidak mengingat Allah yang membedakan mereka untuk maksud penyelamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sedihnya. Apa yang saudara ingat dan pahami tentang pembedaan yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Di tengah manusia yang berdosa ini, mengapa Allah memilih saudara untuk diselamatkan? Apa bagusnya saudara? Apa bagusnya saudara dan saya di dalam hal mencari Allah? Apa bagusnya saudara dan saya dibandingkan orang yang khusyuk beribadah menurut caranya? Kadang kita malu, bukan? Kita malu. Kita tidak lebih baik dari manusia ini. Di antara orang yang berdosa di dunia ini, semua orang berdosa. Di antara semuanya itu, Allah membedakan saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Amin. Masihkah saudara mengingat hal itu? Masihkah saudara mensyukuri karya keselamatan itu? Ataukah hanya karena persoalan kecil, usaha seret sedikit saudara mulai komplain kepada Tuhan, meninggalkan gereja. Karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, saudara mulai alasan, bahkan marah sama Tuhan. Karena hal-hal yang kecil, usaha lagi laris-larisnya Tuhan, sorry, enggak ke gereja ya Tuhan. Bahkan kadang-kadang banyak orang Kristen pula yang diberkati Tuhan, malah kemudian hari-hari seperti ini, entah di mana, yang jelas bukan di gereja. Saudara, ingatlah, Anda dan saya mengalami pembedaan itu. Dibedakan untuk maksud penyelamatan. Amin. Apa yang Tuhan lakukan? Mengapa Tuhan lakukan itu? Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang besar. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada saya. Apa yang Tuhan lakukan? 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, ayat 19, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Allah mengorbankan anaknya untuk saudara dan saya. Engkau mengalami pembedaan untuk maksud penyelamatan. Amin. Mari tetap setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Bersyukurlah, bagaikan orang Israel yang lepas dari tanah Mesir, kita telah lepas dari dosa kita. Dari kutukan dosa itu ada dalam genggaman tangan Allah. Tangan yang benar, tangan Allah yang menyelamatkan, tangan Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, belajar dari bagaimana bangsa Israel dikasih oleh Tuhan, dibedakan untuk maksud penyelamatan. Kami mengingat bagaimana Tuhan membedakan kami. Kami tidak lebih baik dari seluruh manusia di dunia ini. Kami bingung, kami heran, mengapa Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Hikmat-Mu yang ajaib, yang misterius, Engkau telah memilih, membedakan kami, dipanggil untuk diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami ingin tetap setia beriman pada Tuhan. Kami tidak ingin mempertanyakan kuasa Tuhan, karena Engkau memang sungguh Allah yang berkuasa. Apapun keadaan kami hari ini, kalau kami tetap dapat hidup dimampukan hanya karena kuasa Tuhan, bukan usaha kami. Oleh sebab itu Tuhan, selanjutnya ingin kami terus bersandar penuh beriman pada Tuhan. Tolonglah kami di dalam segala pergumulan hidup di tengah dunia yang berat ini, tetap beriman teguh kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan yang berkuasa. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.